قال ابن رجب رحمه الله من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah membawa tauhid dan dia juga membawa sebesar bumi dari kesalahan, laqiyahullah biqurabiha maghfiratan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjumpainya dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Ila anqal fa in kamala tauhidul abd wa ikhlasu lillahi ta'ala fi, sampai Ibnu Rajab mengatakan kalau seandainya tauhidnya sempurna dan ikhlasnya lillah sempurna, wa qama bi syurutihi bi qalbi wa lisan wa jawarihi, dan dia dengan hati, lisan dan anggota badannya, au bi qalbi wa lisan indal maut, atau dengan hatinya dan lisannya ketika sakaratul maut, dia ikhlas, dia sempurnakan tauhidnya, aujaba dzalika maghfiratan ma qad salaf min adz-dzunub kulliha, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dari dosa-dosa dia yang telah lalu seluruhnya. Wa mana'ahu min dukhulin nar bil kulliyah, dan Allah akan mencegah dia dari api neraka secara keseluruhan. Faman tahaqqaqa bi kalimati tauhid qalbuhu, barang siapa yang membenarkan kalimat tauhid hatinya, akhrajat min kulli ma syaa'allah ta'ala, maka akan mengeluarkan dalam hatinya selain daripada Allah mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh kecintaan, pengagungan, penghormatan, rasa tunduk, tawakal. Wa hina idzin tuhriqu dzunubahu wa khathayahu kullaha wa in kanat nasabad al-bahr, maka ketika itulah seluruh dosa-dosanya akan terhapus walaupun sebanyak buih yang ada di lautan sana. Ini termasuk keutamaan apa? Tauhid, orang-orang yang menyempurnakan tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlullah.